إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله Marilah kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keilmuan kita, pengamalan kita terhadap apa yang kita ketahui. Karena hakikat ilmu adalah ilmu yang mendatangkan amal, atau hakikat ilmu adalah khasyiatullah. Yang mana khasyiah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin muncul kalau orang tidak mengetahui ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang anjuran atau targhib dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina ootul 'ilma darajat. Allah mengangkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan bagi dia untuk mencapai surga. Jadi ilmu adalah sangat berguna dan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Karena segala macam ibadah, keyakinan harus didasari dengan ilmu. Dan hakikat ilmu adalah apa yang bersumber dari Al-Kitab dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadirin jamaah jumat rahimakumullah. Pada Jumat-Jumat yang lalu sudah dijelaskan perihal bahaya daripada kemusyrikan. Pada Jumat hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Di dalam mayoritas mereka beriman melainkan mereka menyekutukan Allah. Mayoritas mereka beriman terhadap rububiyah Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Ayat ini menjelaskan bahwa mayoritas manusia itu adalah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Kalau kamu mentaati mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, tentu mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi mayoritas manusia divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sesat. Sedangkan kesesatan adalah karena tidak adanya ilmu yang mereka miliki. Karena ad-dhalal atau ad-dhalalah, kesesatan itu adalah qarin bagi kejahilan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mencap mayoritas manusia itu adalah orang-orang sesat yang jahil, kejahilan yang menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Namun di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mayoritas manusia itu adalah orang-orang musyrik. Artinya adalah kemusyrikan itu adalah qarinul jahli, atau sebaliknya, kemusyrikan itu adalah sejawat daripada kejahilan. Dan kejahilan itulah yang melahirkan banyaknya kemusyrikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang syirik hukum, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Inil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum hanya di tangan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Dzalika, isyarat di sini adalah at-tauhid. Dzalika tauhid itu adalah ad-dinul qayyim, din yang lurus. Dalam kitab tafsir sebutkan zalika isyarat ini adalah at-tauhid, kepada tauhid. Tauhid itu adalah ad-din al-qayyim, din yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Jadi ayat ini menetapkan bahwa mayoritas manusia mereka tidak mengetahui tauhidullah, tauhid kepada Allah. Dalam ayat yang tadi disebutkan mayoritas manusia adalah sesat, tidak mengetahui adalah kejahilan, kesesatan adalah kejahilan. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mayoritas manusia itu adalah orang-orang musyrik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa aba aktsarun nasi illa kufura, mayoritas manusia tidak mau kecuali mereka menjadi orang-orang kafir. Artinya bahwa yang melatar belakangi jatuhnya orang ke dalam kemusyrikan, yang dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka sebagai orang-orang musyrik adalah al-jahlu, adalah kebodohan. Seandainya orang tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kemusyrikan, dan tahu bahwa dalam ajaran Islam itu kemusyrikan itu mengekalkan dalam api neraka, membatalkan amal ibadah yang dia lakukan, tentu dia tidak akan melakukannya. Dan andai kata dia tahu itu adalah kemusyrikan, dan dia sudah kadung hidupnya jatuhan kemusyrikan, tidak ingin beranjak daripada kemusyrikan, tentu dia tidak akan lelah, tidak akan capek-capek melaksanakan sholat, zakat, shaum, haji. Kenapa? Karena tahu bahwa ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadikan orang-orang yang melakukan, orang-orang musyrik yang masih melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih tetap mau beribadah kepada Allah karena tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kemusyrikan. Sehingga dengan ketidaktahuan itulah dia jatuh ke dalam kemusyrikan dan dia masih merasa benar. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang di atas kemusyrikan itu mengira bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, peringatan Allah, Al-Quran, maka kami siapkan baginya syaitan, wahuwa lahu qarin, sehingga syaitan menjadi temannya yang selalu menyertai dia. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka, orang-orang yang tadi disesatkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira bahwa mereka itu berada di atas petunjuk. Jadi orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah orang-orang yang menjadi qarin syaitan, teman setan, orang musyrik, orang kafir, mereka mengira bahwa ajaran yang mereka lakukan itu adalah di atas al-hidayah, di atas petunjuk. Artinya mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah kemusyrikan, kekufuran. Sehingga tadi jelas bahwa yang menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan itu adalah karena kejahilan. Dan kita tahu bahwa dalam dinul Islam ada hal-hal yang mana hujjah sudah Allah Subhanahu wa taala tegakkan dengan turunnya Al-Qur'an. Inti dakwah wa rasul adalah tauhidullah. Di dalam Islam ada permasalahan-permasalahan yang zahirah, yang nampak, yang mana hujjah di dalamnya adalah adanya kesempatan untuk tahu atau turunnya Al-Qur'an, diutusnya rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, liunzirakum bihi wa man balag, supaya dengan Al-Qur'an itu aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya. Jadi bulughul Qur'an itu adalah hujjah bagi orang di dalam masalah-masalah yang merupakan inti dakwah para rasul atau al-masail al-zahirah, di mana al-masail al-zahirah adalah permasalahan tauhid, tauhidullah, tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian permasalahan syirik dan asy-syara'i, syariat-syariat yang disebut dengan al-ma'lum fid-din bidharurah, seperti kewajiban salat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, membunuh, itu masuk masail zahirah, di mana semua orang kaum yang hidup di tengah kaum muslimin mau belajar maupun tidak, dia tahu wajibnya salat. Dia tidak pernah mencari ilmu tapi tahu salat adalah wajib, itu namanya ma'lum fiddin bidhururah. Dalam hal seperti ini, adanya tamakkun, adanya kesempatan untuk tahu dengan hidup di tengah kaum muslimin itu adalah hujjah bagi dia. Dengan adanya Al-Qur'an di tengah mereka, terjemahan di tengah mereka itu merupakan hujjah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan liunzirakum bihi wa man balag, supaya dengan Al-Qur'an tersebut aku Rasulullah maksudnya memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang sampai Al-Qur'an kepadanya. Juga dengan diutusnya para rasul itu merupakan hujjah dalam permasalahan inti dakwah para rasul adalah tauhid dan syirik. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allah ba'da rusul. Para rasul yang diutus sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan supaya tidak ada hujjah lagi bagi manusia atas Allah setelah diutusnya para rasul. Artinya sebelum diutusnya para rasul, orang bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kondisi ketika zaman fatwah mahdhah, zaman fatwah yang murni, karena fatwah ada dua macam, fatwah karena keterputusan dari diutusnya rasul, walaupun hujjah rasul sebelumnya sudah ada, itu tidak masuk dalam bahasan, tetap orangnya sudah tegak dengan hujjah para rasul sebelumnya. Yang dimaksud, yang diperselisihkan oleh para ulama kaitan dengan fatwah mahdhah, sama sekali tidak pernah mendengar adanya dakwah rasul sebelum mereka. Nah, orang-orang yang fatwah mahdhah mungkin bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan diutusnya para rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah apa? Tidak ada hujjah lagi bagi manusia saat melanggar dakwah para rasul, yaitu tauhidullah, jatuh ke dalam kemusyrikan. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada hujjah lagi bagi manusia atas Allah setelah diutusnya para rasul. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan tentang permasalahan masail zahirah, permasalahan tauhid, syirik dan al-ma'lum, al-masail al-ma'lum fid-din bidharurah, beliau mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Az-Zarkasy dalam kitab Al-Mansur fil Qawaid, beliau mengatakan law kana al-jahilu li ajli jahlihi la kana al-jahlu khairan min al-ilmi. Seandainya orang yang jahil diuzur karena kejahilannya, tentu kejahilan itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Kata beliau, karena dengan hal itu, dengan alasan ini, orang bisa berpaling daripada beban-beban din ini. Dia lebih baik tidak tahu. Kalau tahu, dosa. Kalau tidak tahu, tidak dosa. Jadi Udhir al-jahil li'ajli jahlihi, lakana al-jahlu khairan minal ilmi. Seandainya orang jahil dalam permasalahan syirik tauhid al-ma'lum fi din bidharur diuzur karena kejahilannya, tentu kejahilan itu lebih baik dari ilmu. Syekh Abu Yusuf Madhad Ibnu Al-Hasan Al-Farraj menjelaskan, dia mengatakan, maknanya bahwa kejahilan bisa lebih baik daripada ilmu. Ketika orang yang melakukan kemusyrikan diuzur karena kejahilannya, berarti dianggap muslim. Kalau mati di atas kemusyrikannya, dia akan masuk surga, baik langsung ataupun masuk neraka dulu karena dosa-dosa yang lainnya. Karena dia masih dianggap muslim. Kalau mati, dia akan masuk surga. Karena dia jahil, orang yang jahil. Tapi kalau dikasih tahu oleh kita, terus dia bersikukuh di atas kemusyrikannya, kekafirannya, berarti dia tahu. Berarti kalau dia mati di atas kekafiran setelah kita tahu, kita boleh tahu dia masuk neraka. Berarti apa? Lebih baik tidak tahu daripada tahu. Makanya tadi kata Imam Asy-Syafi'i, "Law udhira al-jahil li'ajli jahlihi lakana al-jahlu khairan minal ilmi." Artinya, kejahilan bisa menghantarkan orang ke dalam surga, tapi ilmu bisa menghantarkan orang ke dalam api neraka. Makanya di sini saya akan menyebutkan permasalahan ini dari berbagai mazhab yang ada dalam Islam ini, yang dikenal kaum muslimin. Permasalahan yang tadi, masail zahirah, masalah syirik, tauhid, al-masail ma'lum bidin bidharurah. Dalam mazhab Ahnaf, Imam Abu Hanifah mengatakan, "La uzra li ahadin fi jahlihi ma'rifata khaliqihi li'anna wajib ala jami'il khalqi ma'rifatu rabb subhanahu wa ta'ala wa tawhiduhu lima yara min khalqi samawati wal ardu wa sa'iri ma khalaqallah. Fa'amal fara'idu faman lam ya'lamha wa lam tablughu fa inna hadha lam taqum alaihi hujjatun hukmiyah." Tidak ada uzur bagi seorang pun karena kejahilan dia terhadap ma'rifah, mengenal khaliknya, penciptanya. Karena kewajiban atas semua makhluk adalah mengenal Rabb-nya dan mentauhidkannya. Karena dia menyaksikan apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan yang lainnya. Adapun kaitan dengan faraid, kewajiban-kewajiban, wajibnya salat, zakat, saum, haji dan yang lainnya, maka orang yang tidak mengetahuinya dan belum sampai, maksudnya orang yang belum sampai hujjah kepadanya, ulama menyebutkan orang yang hidup di pedalaman yang jauh dari ahli ilmi atau orang yang baru masuk Islam di Darul Kufri al-Asli, itu orang yang belum sampai hujjah. Maka orang yang belum sampai kepadanya hal faraid ini adalah belum tegak hujjah hukmiyah bagi orang tersebut. Di sini Imam Abu Hanifah membedakan permasalahan tauhid dengan masalah faraid, padahal kedua-duanya ma'lum fiddin bidarurah. Jadi dalam masalah tauhidullah, masalah syirik, la uzra li ahadin fi jahlihi, tidak ada uzur bagi seorang pun karena kejahilannya. Bagaimana ucapan dulu dinukil dari oleh Imam Al-Kasani dalam kitab Badai'ul Sunai. Kemudian penulis kitab Majmu'ul Fatawa, sebagaimana yang dinukil oleh penulis kitab Syarhus Sifa, Asyifa mengatakan, "Walau takallama bi kalimatil kufri yakfur, wa qabila qawmun zalika minhu kafaru, haythulam yu'zaru bil jahri." Seandainya orang melontarkan ucapan kekafiran, maka dia kafir. Dan seandainya ada orang menerima ucapan tersebut, maksudnya dia setuju dengan ucapan tersebut, maka dia kafir juga, karena mereka tidak diuzur karena kejahilannya. Kemudian penulis kitab Durarul Bihar mengatakan, "Wa illam ya'taqid awlamma ya'lam annaha lafzatul kufri walakin atabiha ala khtiyarin faqad kafara inda amatil ulama walam yu'zar bil jahli." Dan andai kata dia tidak meyakini ucapan kekafiran yang dia lontarkan, atau dia tidak tahu bahwa ucapan tersebut adalah ucapan kekafiran, tapi dia mengucapkannya tanpa difakta, maka dia telah kafir menurut keumuman para ulama dan tidak diuzur karena sebab kejahilannya. Itu di antara ucapan dalam mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Al-Malikiyah, Al-Imam Al-Qarafi Al-Maliki mengatakan dalam kitab Syarhut Tanqihul Usul, kata beliau, "Walidzalika lam ya'zurhullahu bil jahli fi usuliddin ijma'an." Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengunzurnya karena sebab kejahilan terhadap usuliddin ijma'an berdasarkan ijma'. Asy-Syaikh Ad-Darbir Al-Maliki dalam kitab Asy-Syarh Ash-Shaghir mengatakan, "Wala yu'zaru bi jahlin aw sukrin aw tahawwurin aw ghaidhin aw bi qalihi aradtu kadza." Qala fi syarhi, "Wala yu'zaru sabbu bi jahlin annahu la yu'zaru ahadun fil kufri bil jahli." Orang tidak diuzur melontarkan kekafiran dengan sebab kejahilan atau saat dia mabuk. Kalau hujah sudah tegak. Kalau mabuk, mabuk yang haram. Beda kalau mabuk, sedangkan mabuknya karena sebab yang mubah. Seperti Hamzah ibn Abdul Muthalib menghina Rasulullah saat dia mabuk, tapi saat khamr belum diharamkan. Ini yang dimaksud mabuk di sini, mabuk karena melakukan minuman yang haram. Sedangkan yang dilakukan Hamzah adalah sebelum diharamkannya khamr. Jadi mabuknya bukan diuzur. Tapi kalau mabuk karena sebab minum yang haram, itu adalah tidak diuzur. Atau tahawurin, atau karena orang tahawur, ngawur, banyak bicara, melontarkan ucapan tanpa mau mengontrol apa yang dia ucapkan, sehingga melontarkan kekafiran. Atau karena dongkol kepada seorang terus mengucapkan kekafiran. Atau tidak diuzur juga dengan ucapan dia, maksud saya itu. Karena ucapannya sorry adalah kekafiran. Seperti ulama menyebutkan, orang mengatakan, saya kafir. Terus ini adalah ucapan kekafiran. Tapi kalau dia mengatakan, maksud saya kafir kepada Tawud, itu tidak dianggap. Karena yang di dalam hati tidak dianggap. Di dalam asyarah sebutkan, wala yu'zaru sabu bijahlin, orang yang menghina Islam, menghina Rasul, tidak diuzur karena kejahilan. Karena tidak seorang pun diuzur karena sebab kejahilan dalam kekafiran. Kemudian Imam As-Suyuti As-Syafi'i menukil dari Imam Az-Zarkashi As-Syafi'i, "Wa amma ma la yu'zaru ahadun bijahlihi fa huwa mimma yatatabadaru al-afhamu ila ma'rifati ma'nahu minan nusus al-mutadammimah syara'i al-ahkam wa dalail at-tauhid." Adapun permasalahan yang tidak seorang pun diuzur karena sebab kejahilannya adalah suatu yang mudah dipahami dari nas-nas yang mengandung syariat hukum dan petunjuk-petunjuk tauhid, seperti waqimus shalah, dirikanlah salat. Tidak ada seorang pun yang tidak paham maksud perintah untuk salat. Seperti larangan Allah, wala tusyrik, wala yusyriku, wala tusyrik fi hukmihi ahada. Jangan menyekutukan seorang pun dalam hukumnya. Larangan Allah Subhanahu wa taala, penetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hak hukum adalah hak Allah, inil hukmu illa lillah. Hak penetapan hukum hanya milik Allah. Itu hal-hal yang mutabadil ilal afham, hal-hal yang mudah dipahami oleh orang yang mau melihat Al-Qur'an. Kalau orang yang berpaling, dia adalah orang mu'arid. Itu tadi diantara ucapan para ulama mazhab Asy-Syafi'i. Tadi ucapan As-Suyuti dari Az-Zarkashi dalam kitab Al-Ifan. Kemudian dalam mazhab Hambali, banyak sekali ucapan mereka. Di antaranya adalah ucapan Abu Wafa Ibnu Qail Al-Hambali. Dia mengatakan, "Lamma ta'ubat takalibu ala al-juhal wa taghom adilu an awda'i syar'i ila awda'in wa du'uha li'angkusihim fasahulat alaihim izlam yadhulu tahta amri gairihim wahum indi kuffarun bihadihil awda'. Tatkala beban-beban syariat ini dianggap berat oleh orang-orang jahil dan para pengekor, maka mereka berpaling dari tuntunan syariat kepada ajaran yang mereka buat-buat sendiri, sehingga ajaran tersebut terasa ringan atas mereka karena tidak di bawah perintah selain diri mereka. Ibnu Qayyim mengatakan, wahum indi kuffarun bihadhil audo. Mereka itu menurut saya adalah kafir dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka ini. Juga baca ucapan A'immatud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahab ketika menjelaskan kekafiran para pengikut Musailamah al-Kazzab. Dia mengatakan, wa minhum man sabata ala syahadataini walakinnahu aqara bi nubuwati Musailamah dhannan minhu annahu asyraka bi nubuwah fa anti annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika fa saddaqahu katsirun minan nas wa ma dzalika ijma' al-ulama ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika wa man syakka fi ridatihim fa huwa kafir. Dan di antara orang-orang yang murtad pada zaman Abu Bakar ada yang tetap di atas dua kalimat syahadat. Akan tetapi mereka mengakui kenabian Musailamah dengan dugaan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Karena Musailamah mengangkat saksi palsu yang bersaksi di hadapan manusia perihal kenabiannya. Terus dibenarkan oleh banyak manusia. Namun demikian para ulama, itu para sahabat, mereka sepakat ijma atas kekafiran kemurtadan mereka. Dan barang siapa meragukan kemurtadan mereka adalah kafir juga. Syekh Abdullah Ababuddin dalam kitabnya Al-Intisal Hizbillahil Muwahidin beliau mengatakan, "Fal mudda'i anna murtakiba al-kufri jahilan aw muta'awwilan aw mukhthian aw muqallidan aw mujtahidan ma'dzurun mukhalifun lil kitab was sunnati wal ijma' bila syak." Orang yang mengklaim bahwa pelaku kekufuran akbar kaitan dengan syirik akbar, kena bahas tentang syirik akbar, karena ijtihad yang salah atau karena kejahilan atau karena ta'wil atau karena taklid itu diuzur, maka pernyataan ini menyelisih Alkitab, As-Sunnah dan Ijma tanpa diragukan lagi. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika menjelaskan hadis Banul Munkafiq tentang ucapan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya tentang ayahnya di mana yang meninggal zaman jahiliyah, kata Rasul, "Bapak kamu di neraka." Terus Rasul mengatakan, "La amrullah ma'ataita alaihi min qabrin amiriyin wa la qurasyin min musyrik faqul arsalani ilaika Muhammadun SAW fa'ubashiruka bima yasu'uka tujarru ala wajhika wa batika finnar." Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hadis ini, tentang tadi orang tersebut disuruh Rasulullah untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang meninggal di atas kemusyrikan zaman jahiliyah, zaman fatrah, bahwa mereka digusur dalam api neraka. Kata Ibnu Qayyim, "Anna man mata musyrikan fahuwa finnari wa in mata qabla al-mi'sari." Bahwa orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka dia itu di neraka walaupun mati sebelum diutus Rasul. Kenapa? Li'annal musyrikina kanu qad ghayyaru al-hanifiyata dina Ibrahim. Karena orang-orang musyrik Arab, mereka telah merubah agama Hanif Nabi Ibrahim. Karena mereka adalah dakwah Nabi Ibrahim ada di tengah mereka. Makanya ada Waraqah bin Nawfal, ada Zaid bin Amr yang beliau Hanif. Nah, orang-orang musyrik ini merubah agama Nabi Ibrahim dengan memasukkan kemusyrikan-kemusyrikan. Terus setelah beberapa baris Ibnu Qayyim mengatakan, "Falam tazal da'watur rusuli ila tauhid fil ardi ma'lumatan li ahliha fal musyriku yastahiqul azaba bi mukhalafati da'watir rusul." Dakwah para rasul kepada tauhid di muka bumi ini senantiasa diketahui oleh para penganutnya. Maka orang musyrik itu berhak mendapatkan azab dengan sebab dia menyelisih dakwah para rasul. Bila saja Ibnu Qayyim telah menganggap keberadaan sisa-sisa din Ibrahim di tengah orang-orang Quraisy itu sebagai hujjah bagi bangsa Arab, di mana mereka tidak diuzur walaupun jahiliyah, ulama sepakat jahiliyah, mereka juga disebut fatrah, tapi karena ada sisa-sisa agama Ibrahim di tengah mereka, hal tersebut tidak menjadikan mereka diuzur karena sebab kejahiliahannya. Apa gerangan dengan orang zaman sekarang yang Al-Quran di mana-mana, setiap rumah mungkin bukan satu Al-Quran, ada berapa Al-Quran, kitab-kitab banyak, pengajian-pengajian banyak, orang togo-togo sudah serang-serangan memerangi Islam dan kaum muslimin, maka lebih dahsyat lagi untuk tidak diuzur. Sehingga orang menguzur zaman sekarang harus menguzur orang-orang seperti Bapak Rasulullah SAW, Ibu Rasulullah SAW, dan orang-orang yang meninggal zaman jahiliyah. Sedangkan hal itu adalah bertentangan dengan nas-nas yang sangat jelas. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah jumat rahimakumullah. Jadi uraian tadi menuntut dari kita untuk selalu waspada terhadap bahaya-bahaya kemusyrikan. Karena bisa saja orang jatuh ke dalam kemusyrikan tanpa dia mengetahui bahwa itu adalah hal yang membatalkan amalan seseorang. Sehingga orang muslim ketika mengetahui bahayanya kemusyrikan, dia akan selalu waspada dalam berucap, dalam berbuat, tidak melontarkan ucapan-ucapan yang bisa menggugurkan keislaman dia, yang bisa menjerumuskan dia dalam api neraka. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqilaha bala yahwi biha fi jahannama. Sesungguhnya seorang hamba, dia melontarkan satu ucapan yang berasal dari kemurkaan Allah, dia tidak mempedulikan akibat dari ucapan tersebut, maka dia dengan sebab ucapan tersebut, yahwi biha fi jahannam, dia melayang-layang dalam api neraka. Jadi sini la yulqilaha bala, bukan dalam tafsir la yulqilaha bala, maksudnya tidak mengetahui akibat daripada ucapan yang dia lontarkan. Dalam hadis yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqilaha bala yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan dari keriduan Allah, ucapan tersebut datangkan dari Allah, dia tidak tahu akibat ucapan yang dia ucapan tersebut, maka dengan ucapan tersebut Allah mengangkat dia beberapa derajat. Artinya apa? Wah, ucapan itu sangat berpengaruh. Makanya kita harus waspada dari melontarkan ucapan-ucapan yang menjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan diri kita. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, kalau kalian bercanda, bercandalah, tapi ingat, jangan bercanda dengan agama kalian. Jangan menggunakan istilah-istilah syar'i, istilah-istilah din yang ada dalam Al-Quran Sunnah. Istilah syar'i digunakan dalam canda-canda atau bersenda gurau kita. Karena apa? Bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang merusak agama atau din kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.